بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، hadirin azakumullah, kita telah selesai membahas tentang permasalahan suratul rahim. Beberapa riwayat yang menjelaskan tentang permasalahan suratul rahim, dari mulai kewajiban-kewajibannya, keutamaan suratul rahmi, kemuliaan-kemuliaannya, kemudian dosa-dosa, hukuman bagi orang-orang yang memutuskan suratul rahminya. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, membahas tentang perkara yang lain. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adab al-mufrad bab hal yaqul maula, apakah seorang maula boleh mengucapkan inni min fulan, sesungguhnya saya ini dari Bani Fulan. Maula ya khanafidina azakumullah, di sini ada dua macam, dua jenis maula. Maula itu ada yang dalam bentuk seseorang masuk Islam melalui tangan seseorang. Misalkan saya dulunya misalkan non-muslim. Kemudian saya yang asli Jawa Timur ini, bihamdillahi ta'ala wa taufiqi, masuk Islam melalui orang Sunda. Saya paham ya? Masuk Islam melalui orang Sunda. Orang Sunda ini mengatakan kamu masuk Islam melalui tangan saya, dan walaknya kamu kepada saya. Walaknya kamu kepada saya. Artinya apa? Saya masuk Islam dan saya ini menjadi maulanya orang Sunda. Jadi saya mengatakan saya ini ialah Afif Asidawi Maula Sundawi. Saya paham ya? Maula Sundawi. Saya ini orang Sidayu, Jawa Timur, maulanya orang Sunda. Paham? Maulanya Sunda. Yani saya itu masuk Islam melalui tangannya orang-orang Sunda. Ini Indonesia ya, Pak. Kalau dulu khonafidina azakumullah, dikarenakan dulu itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbani-bani, ada Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Ada seseorang masuk Islam, dia lewat siapa masuk Islamnya itu? Misalkan melalui Bani Tamim. Maka dia ini Fulan bin Fulan At-Tamimi maulahu. Ini Fulan, anaknya Fulan, dia dari kalangan Tamimi, tapi bukan asli Tamimi. Tapi maulanya mereka. Maksudnya dia itu masuk Islam melalui Bani Tamim. Tadi paham ini? Jadi bukan asli Tamimi. Gitu lah. Sedangkan dari saya mengatakan Fulan bin Fulan As-Sundawi. Saya bukan orang Sunda, Jawa Timur asli. Paham ya? Tapi saya mengatakan As-Sundawi, orang Sunda, yani min maulahum, dari maula mereka. Jadi paham ini? Saya contohkan sekarang ialah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau ini khanawidina azakumullah dari Bukhara. Bukhara itu bagian pinggiran Soviet. Paham ya? Beliau ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. Al-Bukhari Al-Ju'fi. Maulahum. Kata-kata maulahum. Beliau orang Bukhari. Tapi nisbah beliau kepada Ju'fi. Al-Ju'fi. Ju'fi itu termasuk Ahlul Bait. Termasuk keluarganya Rasulullah SAW. Kabilah yang menasabkan dirinya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah beliau asli dari kalangan Bani Ju'fi? Jawabnya tidak. Paham ya? Tapi kenapa beliau mengatakan Al-Ju'fi? Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi. Ini maulanya. Dikarenakan kakek beliau yang tertua dulu, yang paling ujung, yang paling atas, yang bernama Bardisbah itu, anaknya Bardisbah, itu masuk Islam melalui seseorang dari kalangan Bani Ju'fi. Paham ya? Sehingga dinisbahkan pada Al-Ju'fi, maulahum. Maulanya Bani Ju'fi. Saya paham ini? Mahfum ini ya? Hala huwa. Dan ini karena betina azakumullah bisa dalam bentuk orang merdeka, bisa pula dalam bentuk seorang budak. Paham ya? Bisa dalam bentuk orang merdeka, bisa dalam bentuk budak. Ini maula dalam bentuk yang pertama. Namanya wala man aslama ala yadai. Paham ya? Ada lagi wala yang kedua, maula yang kedua ialah wala al-halif wa nasr. Wala al-halif wa nasr. Misalkan ada dua kabilah. Kabilah Jawa, kabilah Sunda. Kalian paham ini? Kabilah Jawa dan kabilah Sunda ini saling mengikrarkan janji. Jawa dan Sunda saling membantu. Saling membela. Darahmu, darahku. Gitu. Dagingmu, dagingku. Bojomu, bojomu dewe. Ah, repot kalau bujuku, bujuku. Saya paham ya? Ya, ini itu namanya wala'un nasr wal-halif. Saling, apa namanya, bersumpah untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Yang kedua ini, khonafidina azakumullah, sering disebut dengan istilah halif. Halif bani fulan. Paham ya? Misalkan kita orang, wong Jawa ini. Datang ke Sunda, kita katakan Fulan bin Fulan Halif Sunda. Yani Fulan bin Fulan ini dia itu orang marga dia orang Jawanya ini telah mengadakan hubungan wala dengan orang Sunda. Saling bantu membantu, saling bahu membahu, darahmu darahku dengan orang Sunda. Saya paham ini juga disebut dengan maula. Tapi seringkali kalau kita nazarullah yang namanya maula untuk jenis yang pertama tadi. Yang kedua ini walaupun disebut dengan wala maula, namun lebih sering disebut dengan halif. Kita akan bukan insya Allah. Halifuna, wa bin uqtina, wa mawalina. Tadi paham ini? Ini berterangkan sebab untuk orang Indonesia tidak ada yang namanya maula-maula begini. Tidak mudeng, tidak paham ya. Ini adanya mereka yang punya kabilah-kabilah yang punya suku-suku. Ada. Sekarang babnya ini ialah ada seorang maula. Paham ya? Ada seorang maula. Misalkan saya seorang maula. Maula dari Bani Tamim. Apakah boleh saya mengatakan Fulan bin Fulan At-Tamimi langsung At-Tamimi dengan tanpa mengatakan maula? Paham ya? Apakah boleh, apakah diperbolehkan? Jawabannya, kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Paham poin sekarang ini? Paham salah ya? Yang gak paham siapa? Nah kan, si belum ngapain. Yang gak paham siapa? Paham gak? Udeng ya, cepet. Yang gak paham siapa? Iya, mungkin filenya belum nyatu, soalnya alamnya beda. Hah? Tadi, tadi ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki al-Minqari. Dia ini rawi thiqah, gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad. Dia juga thiqah. Qala haddatsana Wa'il ibn Dawud al-Laythi. Dia juga rawi yang thiqah yang terpercaya. Qala haddatsana Abdul Rahman ibn Habib. Agaklah dakum. Abdul Rahman Habib atau Ibnu Abi Habib. Betul. Abdul Rahman bin Habib. Indakum sawab. Yang ada pada kalian itu yang benar. Kalau di saya Abdul Rahman ibnu Abi Habib. Ini keliru. Saya ada pulpen. Ayo. Tahunya keliru karena betina asyakumullah. Pulpen ini. Tahunya salah. Kita lihat dalam tarjamahnya Abdul Rahman ibnu Abi Habib. Dalam tahzib-tahzib tidak ada satu orang pun yang bernama Abdul Rahman ibnu Abi Habib. Yang ada Abdul Rahman bin Habib dengan tanpa hati. Disebutkan di situ bahwasanya dia memiliki murid yang namanya Wa'il bin Dawud al-Laythi. Yang sebelumnya itu. Wa'il bin Dawud al-Laythi. Bahkan sama Al-Hafiz rahimahullah disebutkan asar ini. Riwayat yang sedang dibahas sekarang ini. Sehingga lebih menguatkan bahwasanya yang benar bukan bin Abi Habib. Tapi yang ada pada kalian sebut Abdul Rahman bin Habib. Dan dia ini khanafutin azakullah majhul. Rawi yang majhul. Tidak diketahui siapa dia. Sebab yang meriwayatkan dari dia cuma satu. Yaitu Wa'il bin Daud al-Laythi saja. Majhul ya. Kalau ada sebuah hadis atau sebuah ucapan sahabat. Atau sebuah ucapan tabi yang namanya asar. Di sanadnya ada rawi yang majhul. Bagaimana derajatnya itu apa? Hah? Baik. Masya Allah. Nanti namanya siapa? Hah? Ari. Hadal asar. Ba'afa wa Ari. Coba ikan sama Mas Arif. Masya Allah. Pinter. Bele. Baik. Dikarenakan di situ ada rawi yang bernama Abdul Rahman bin Habib. Dan dia majhul. Qala dia berkata. Qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata kepada saya. Mimman anta. Dari mana kamu? Yakni kabilahnya kamu itu apa? Qultu saya jawab. Mintai mitamim. Agak tak ini. Mintai mitamim. Pegamim. Mitamim. Aywa. Mintai mitamim. Saya ini dari Bani Taim untuk warga Tamim. Qala, kata Ibn Umar, min anfusihim asli Taimu Tamim au min mawalihim ataukah dari maulanya Taimu Tamim. Paham ya? Ini yang tanya, kamu kabilahnya apa? Dari Tamim. Asli Tamim ataukah maulanya Tamim? Kultu saya katakan min mawalihim. Enggak, saya bukan asli Tamim. Saya dari maulanya mereka. Qal, kata Ibn Umar, fahalla kulta. Lalu kenapa kamu enggak mengatakan dari tadi min mawalihim, dari maulanya mereka? Izan kalau begitu. Artinya dari perbuatan Ibnu Umar ini khana bin azakumullah menunjukkan enggak boleh. Kamunya bukan asli Tamim, kok mengatakan Tamim? Enggak boleh. Harus ngomong maula Tamim. Nah, gitu loh. Kalau bukan orang Sunda, jangan mengatakan Sundawi, tapi maula Sunda. Nah, gitu loh. Kamu bukan orang Jawa, mau Madura ini. Hah? Kalau orang Madura, ya kamu mengatakan Al-Jawi maulahum. Itu orang Jawa maulanya orang Jawa, gitu loh. Bukan orang Jawa kok. Itu maksudnya beliau. Namun karena utina azakumullah, asar ini dhaif, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil. Baik. Sekarang bagaimana? Apakah boleh langsung mengatakan min bani tamim? Al-jawab boleh. Nanti akan sebutkan pada bab yang berikutnya. Bab maulal qaum min anfusihim. Bab maulanya satu kaum itu sama dengan orang aslinya mereka. Dihukumi sama. Artinya boleh kamu mengatakan saya fulan bin fulan at-tamimi. Padahal bukan tamimi ini. Indonesia. Orang Indonesia bukan tamimi. Diperbolehkan. Dengan sabda Rasulullah, maulal qaum min anfusihim. Maulanya satu kaum termasuk diri mereka sendiri. Sekarang kita bahas hadis yang berikutnya untuk menunjukkan bolehnya. Qala babu bab maulal qaum min anfusihim. Bab maulanya suatu kaum itu sama dengan orang aslinya kaum tersebut. Qala haddatsana Amr bin Khalid. Dia siapa? Qala haddatsana Zuhair. Zuhair ibn Muawiyah. Dia saduq, rawi yang saduq yang jujur. Qala haddatsana Abdullah ibn Utsman. Abdullah ibn Utsman ibn Hufail. Juga saduq, rawi yang jujur. Kalau saduq itu artinya hadisnya hasan. Kalau thiqah terpercaya, hadisnya sahih. Qala akhbarani Isma'il ibn Ubaid. An abihi Ubaid. Isma'il ibn Ubaid. Dari bapaknya Ubaid. Dua-duanya thiqah ya ikhwan. An Rifa'ah ibn Rafi'. Dari Rifa'ah ibn Rafi'. Dia seorang sahabi. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka riwayat ini hasan. Sebab disitu ada rawi yang saduq. Abdullah bin Utsman dan juga Zuhair. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ijma' li qaumaka. Kumpulkan kaummu untuk saya. Artinya kumpulkan kaum kamu wahai Umar untuk bertemu dengan saya. Fajama'ahum. Maka sahabat Umar pun mengumpulkan kaumnya beliau. Sahabat Umar ini dari bani apa ini? Saya mau tanya sekarang ya. Bani apa? Tamim kate. Masih angger tamim. Temimi senengan temimi ini. Bani apa ini? Sahabat Umar ini. Bani apa ini? Iya. Mana ahli sejarahnya? Sejarawan? Nah, hari. Tidak ada yang ngerti. Allah Musta. Tidak ada yang tahu ya, kan? Sahabat Umar. Nah, terus. Antum. Kures yang mana ini? Ada bilang bani. Kures itu besar. Mencakup sekian ini sekian banyak Quraisy itu kegedean yang mana Quraisy dari bani apa? Bani Khattab? La ya akhi ya fakta. Dia berkata-kata Umar bin Khattab, bani Khattab katanya. Awal tak. Ada tak? La, bukan bani Hashim, bukan. Kalau bani Hashim Rasulullah SAW. Bukan ya si. Hah? Yang kita tahu siapa? Dengar suara orang ngomong atau tahu sebelumnya? Hah? Tahu. Dari Bani Adi. Bani Adi termasuk Quraisy atau bukan? Bukan Quraisy. Nah, salah maksudnya kan. Kalau bukan Quraisy tidak boleh jadi khalifah sahabat Umar itu. Ya Allah ini. Alaihi matukun Quraisy kepada Rasulullah. Angkat salam aja ente. Allah nasihat. Dari Quraisy ya. Beliau dari Bani Adi dan Bani Adi termasuk suku Quraisy. Salam. Bani Adi. Allah ibaratnya. Fajama'ahum. Maka sahabat Umar mengumpulkan kaumnya ini. Falamma hadaru. Maka tatkala mereka berkumpul. Hadir. Falamma hadaru baban Nabi SAW. Tatkala mereka datang di pintunya Nabi SAW. Dakhala alaihi Umar. Maka sahabat Umar pun masuk menemui Rasulullah SAW. Faqal. Sambil mengatakan. Qara jama'tu laka qaumi. Wahai Nabi, aku telah mengumpulkan kaumku untukmu. Fasami'a dzalikal Anshar. Sahabat Anshar mendengar berita ini. Ada perkumpulan apa ini? Mendengar kumpul-kumpul Bani Adi, min Quraisy. Ini sahabat Muhajirin. Faqalu, maka mereka berkata kepada sahabat Anshar ini. Qad nazala fi Quraisyin al-wahyu. Ini telah turun wahyu pada orang Quraisy ini. Faja'a al-mustami'. Maka datanglah orang yang ingin mendengarkan. Ini dari Anshar. Wan-nadhir, ada orang yang ingin lihat. Ma yuqalu lahum, apa yang akan diucapkan kepada orang Quraisy tersebut. Ini Bani Adi. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Faqama baina adhurihim. Lalu beliau bangkit berdiri di tengah-tengah mereka. Faqal, beliau bertanya. Hal fikum min ghairikum? Apakah di tengah-tengah kalian sekarang ini ada yang bukan selain kalian? Ya, bukan asli Bani Adi. Qalu, mereka menjawab, na'am. Betul ya Rasulullah, ada. Fina halifuna. Di tengah-tengah kami ada halifnya kami. Apa itu halif? Tadi itu. Apa itu halif? Hah? Suku lain yang sudah mengadakan perjanjian saling bantu-membantu, bahu-membahu dengan Bani Adi. Kumpul dengan mereka halif. Wabnu ukhtina. Dan anak saudari kami dari pihak perempuan. Menunjukkan ya Fadhil Tina Azakumullah, nasab itu dari pihak laki-laki, bukan perempuan. Wa mawalina, dan dari kalangan maula-maula kami. Maula, yang apa itu? Yang masuk Islam melalui Bani Adi. Baik dari kalangan orang merdeka atau dari kalangan para budak. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, halifuna minna. Halifnya kami termasuk pihak kami. Wa ibnu ukhtina minna. Anak saudari kami termasuk juga kami. Wa mawalina minna. Dan maula-maula kami juga termasuk golongan kami. Ini yang diinginkan sama beliau, wa mawalina minna. Menunjukkan yang namanya maula, yang namanya halif, yang namanya ibn ukht, itu sama dengan kaum tadi. Gitu. Wa antum tasma'un, dan kalian, dan sekarang kalian akan mendengarkan omongan saya ini. Kata Rasulullah SAW, inna awliya'i minkum al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku, orang-orang yang dekat dengan aku, orang-orang yang saya cintai dari kalangan kalian ialah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa di kalangan kalian. Fa in kuntum ulaik fadaka. Kalau kalian-kalian itu ialah mereka, yakni orang-orang yang bertakwa, fadak. Maka itulah yang diinginkan. Artinya kalian termasuk wali-wali saya. Wa illa fanzur. Kalau enggak demikian keadaannya, kalau kamu tidak bertakwa, famburu. Maka tunggulah, kata beliau. La ya'tinnasu bil'anan. Yauman qiyamah. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat manusia yang mendatangkan amalan pada hari kiamat nanti. Wa ta'tuna bil asqal. Dan kalian akan mendatangkan perkara-perkara yang berat. Fayu'radu ankum, kemudian dipalingkan dari kalian. Summa nada, kemudian beliau memanggil, faqala, seraya mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, ya wa'uhuma, beliau meletakkan kedua tangannya, ala ru'usi Quraisy, di atas kepala-kepala Quraisy. Nah, begini. Jangan di Quraisy, ayyuhan nas, tangannya dibeginikan di atasnya orang Quraisy. Ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inna Quraisyan ahlu amanatin, bahwasanya orang-orang Quraisy ini orang-orang amanah. Man dhaga bihim, barang siapa yang melakukan tindakan melampaui batas kepada mereka, membolimi mereka. Qala Zuhair, Zuhair mengatakan, adhunnuhu qal, saya kira beliau mengatakan, al-awatir, barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan awatir, tindakan-tindakan yang jelek, tindakan-tindakan yang jelek, kabbahullahu limin kharaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyungkurkan dia pada min kharaihi. Min khar, ini akhada ikhwan, nah, dua lubang hidungnya, min kharaihi akan ditelungsupkan, disungkurkan pada kepalanya begitu. Yaqulu dzalika tsalatsa marrat, beliau mengatakan demikian 3 kali. Dan ini menunjukkan keutamaan Quraisy. Nah, al-hadits hanafatina azakumullah hasan, dan disebutkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah nomor 1688. Naam ya. Ada sini khanabuddin azakumullah menunjukkan kepada kita sebagaimana bab yang dibawakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya maula suatu kaum itu termasuk kaum tadi. Halifnya suatu kaum juga termasuk kaum tadi. Keluarga dari pihak ibu, dari pihak perempuan, kaum tadi juga termasuk kaum itu sendiri. Sehingga diperbolehkan bagi mereka semua, ya khanafuddin azakumullah, untuk menisbahkan diri mereka masing-masing kepada kaum tersebut. Misalkan kaum tadi dari Bani Adi. Sekarang ini ya. Ada seorang dia maula Bani Adi. Dia bisa mengatakan fulan bin fulan al-adawi. Adi itu nisbahnya al-adawi. Paham ya? Ada Yajuz, diperbolehkan ya khanafuddin azakumullah. Ini sering disebutkan oleh para ulama dalam terjemahnya Aslam, Maula Umar. Aslam, Maula Umar. Dia ini maulanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan Aslam al-Adawi. Aslam al-Adawi, maulahum, yani maulanya mereka. Dan lihat siqah. Dia punya anak namanya Abdurrahman bin Aslam dan juga Abdullah bin Aslam. Baik. Diperbolehkan. Sudah paham ya? Demikian pula Halif, demikian pula Ibnu Ukht. Ya juz diperbolehkan ya khanafuddin azakumullah, namun yang lebih afdal, yang lebih tepat ya khanafuddin azakumullah ialah disebutkan dengan rinci. Supaya orang paham dia ini asli kaum tersebut atau dia termasuk maula kaum tersebut. Dan itu karena rutin azakumullah yang dilakukan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab rijal, kutubur rijal, kitab-kitab rawi-rawi hadis. Ketika menyebutkan biografinya para rawatul hadis, para rawi-rawi hadis, menyebutkan biografinya para ulama, itu dirinci. Fulan bin fulan, misalkan Al-Qurasyi. Karena kan dia maula, disebutkan maulahum. Gitu, mesti begitu. Mesti begitu. Kalau dia langsung asli, jangan tambah yang benar-benar maulahum. Begitu. Misalkan Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallifi Al-Qurasyi Al-Arabi. Jadi, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa akala. Ini khanafuddin azakumullah yang dilakukan oleh para ulama. Itu yang lebih tepat untuk bisa membedakan ini maula, ini termasuk kaum sendiri, ini halif, ini kaum itu sendiri, ini ibnu ukhtun, ini kaum sendiri, sehingga enak apa namanya untuk menelusuri biografi masing-masing orang tersebut. Ini karena bin azakumullah pada kitab-kitab para ulama kita. Walaupun diperbolehkan kaum yang dia mengatakan langsung demikian, menisbatkan dirinya kepada kaum tersebut. Itu sebab maural kaum min anfusihim. Sekarang ada enggak kayak gini? Hah? Tidak ada. Anggaplah ada. Maka diperbolehkan. Di sini loh ya. Tadi itu. Ada orang Jawa masuk Islam di tangannya orang Madura. Hah? Orang Madura mengatakan walaknya kamu untuk saya. Ya kamu harus menjadi maula saya. Tidak boleh. Dia mengatakan fulan bin fulan. Madura itu bagaimana nisbahnya? Susah. Madura. Al-Madurawi. Hah? Apa Al-Maduri? Hah? Al-Maduri maulahu. Atau dia mengatakan fulan bin fulan al-Jawi maulahumul Maduri. Nah, gitu. Sama saja. Hah? Nek ono kalau ada ilmunya. Hadis ini kana bin azakumullah. Faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini ialah diperbolehkan kana bin azakumullah mengumpulkan bani tertentu atau kaum tertentu untuk mendapatkan nasihat atau wasiat atau mau'idhah pengarah. Sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengumpulkan secara khusus kaumnya sahabat Umar untuk kemudian dikasih pengarahan, dikasih mau'idhah. Inna awliya'i minkumul muttaqun. Jadi saya akan diperbolehkan dan itu tidak termasuk hizbiyah. Dan bukan termasuk hizbiyah pengkelompokan yang terlarang. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bolehnya menyampaikan suatu ilmu kepada pihak tertentu dan tidak menyampaikannya pada pihak yang lainnya. Paham ya? Sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmunya khusus kepada Bani Adi. Tidak menyampaikan kepada bani-bani yang lainnya, apalagi Ansor, enggak disampaikan kepada mereka. Hadza yajuz, juga diperbolehkan ikhwan fillah azakumullah. Masya Allah. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya suatu kaum itu mesti ada seseorang yang ditokohkan, seseorang yang dianggap sebagai tertua di kalangan mereka. Di sini bisa kita ambil dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat Umar. Wahai Umar, kumpulkan kaummu untuk bertemu dengan saya. Menunjukkan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seseorang yang memang ditokohkan pada kaumnya. Dianggap tokoh, dianggap yang tua di kalangan mereka. Ini diperbolehkan ikhwan fillah azakumullah dan itu untuk kepengurusan saja. Tamam? Hadza huwa. Di zaman dulu ikhwan fillah azakumullah ada yang seperti itu. Ada masuk dalam kategori nuqaba. Ada yang dalam kategori al-a'raf. Urafa, bukan araf. Urafa, ada nuqaba, ada urafa. Ini istilah-istilah ikhwan fillah azakumullah diperuntukkan untuk orang-orang yang memang sebagai tokohnya masyarakat tersebut atau tertua yang terpandang dalam kaum tersebut. Di antaranya ikhwan fillah azakumullah yang dijuluki demikian ialah sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan wa kana minan nuqaba, dan beliau dulunya termasuk nuqaba, yakni seorang naqib, seseorang yang ditokohkan oleh masyarakatnya, semua urusan kaumnya larinya kepada Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sekarang ini namanya apa? Sekarang ini namanya apa? Iya, sesepuh juga bisa. Kalau dalam urusan pemerintahan, namanya Pak RT atau Pak Lurah. Ayo. Sehingga ada orang yang di luar mereka, kepingin tahu bagaimana kondisi kampung ini, desa ini, larinya kemana? Larinya kemana? Ke lurahnya atau ke RT-nya? Tadi paham ya? Demikian pula zaman dahulu, karena fitna azakumullah, kalau kamu ingin tahu bagaimana kabilah ini, bagaimana suku ini, kamu larinya kepada siapa? Kepada nuqaba mereka, atau urafaknya mereka, naqibnya mereka, atau arifnya mereka. Tadi paham ya? Kalau di zaman sekarang ini, di kalangan mereka, disebut dengan Syekh Qabilah. Dikatakan sebagai Syekh Qabilah. Jamaknya Masyaikhul Qabail. Syekhnya seorang Qabilah. Dengan bahasa pedalaman orang Indonesia, namanya kepala suku. Pedalaman. Di tengah kota tidak ada kepala suku. Di bagian pedalaman. Iya. Maklum insyaAllah ya Pak. Ada sini pula ya Pak Nabi Tina Assalamualaikumullah. Menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk mendapatkan kebaikan. Kita lihat dari perbuatannya sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika melihat ada kerumunan Bani Adi dari suku Quraisy berkumpul di pintunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka langsung mengira ini datang wahyu untuk mereka ini. Dikasih pejangan mereka ini, dikasih ilmu mereka ini. Ada yang datang mustami', ada yang datang nadhir, datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada mereka, melihat bagaimana kondisi mereka. Ada huwa. Itu namanya semangat ya. Semangat untuk mendapatkan kebaikan. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, kondisi yang sangat bagus di kalangan mereka ketika itu, sahabat Ansar wal Muhajirin, masing-masing mereka ikhwan fillah jazakumullah memiliki sikap yang indah, yaitu husnu wan fi ma bainahum. Memiliki sikap baik sangka di kalangan mereka. Dan kemudian curiga, loh, ada Quraisy kumpul di pintunya Rasul. Jangan-jangan. Dalam keadaan para sahabat Muhajirin tinggal di mana ini? Di kota Madinah. Nah, kata Ikhwan. Dalam keadaan asli Madinah, sahabat Ansar. Lah, ada apa kemudian Muhajirin kumpul di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan. Nah, demikian. Tidak ada yang namanya prasangka jelek pada mereka. Yang ada prasangka bagus. Oh, turun wahyu untuk mereka. Ayo, kita ke sana. Dengarkan bagaimana wahyunya. Dengarkan bagaimana wasiatnya, nasihatnya. Begitu. Bagus itu. Itu namanya husnubon di kalangan mereka. Paham ya? Tadi paham ini ya? Bayangkan kalau di zaman sekarang kita ini. Kesana. Wah. Lali. Ini kita orang. Kita hanya sudah capek-capek bantu-bantu. Kita hanya sudah ngasihkan apa namanya rumah-rumah kita. Sampai kita cerai sebagian istri kita biar dinikahi sama mereka begini lali kita orang iling sama kaumnya saja. Itu mungkin terjadi ya kawan, itu mungkin terjadi, bahkan semua terjadi, namun dengan sebab dan perkara yang fitrah ya kawan mengatakan demikian. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhasil menaklukkan Hunain dan mendapatkan gharimah yang sangat besar pada waktu perang Hunain. Untanya ratusan jumlahnya, besar. Harta itu kan Nabi Tina'azakumullah dibagikan kepada Sanadid Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Seperti Uyainah ibn Hasan, seperti Aqrab ibn Hadis, seperti Abu Sufyan, dan semisalnya, tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan melembutkan hati mereka, menguatkan hati mereka. Masing-masing satu orang dikasih 100 ekor unta. Begitu. Di saat itu, karena Nabi Nasrullah terucap dari mulutnya pemuda-pemuda Ansar. berkata, bagaimana pedang-pedang kita ini meneteskan darahnya orang-orang Quraisy? Artinya apa? Kita yang merangi mereka. Loh, kok kemudian hartanya dikasihkan sama mereka? Gitu. Halas. Ada rajul ma'a qaumihim. Artinya, halas. Nabi ini sudah maunya sama kaumnya. Mereka sudah lupa sama kita orang. Sampai khabarnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikumpulkan semua orang Ansar. Kumpulkan semuanya. Setelah kumpul, apa benar sampai kepada saya berita begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dijawab sama pemuka Ansar. Adapun orang-orang tua kita, wahai Rasul, tidak mengatakan demikian. Adapun dari kalangan pemuda kami, betul ngomong demikian. Maksudnya apa ya, kawan? Ini orang tua itu sudah banyak makan garam. Apalagi di dalam para sahabat, sudah mantap keimanannya. Tidak mikirin diri kita. Yakin dengan itu semua. Pemuda. Muda ya, kawan. Begitu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghibur kaum Ansar tadi. Apa kamu enggak riba? Orang-orang semuanya pulang membawa unta, membawa sapi, membawa kambing. Sementara kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya riba. Sepen, bawa unta, bawa kambing, sapi. Kita kan bawanya bawa Rasulullah ke Madinah lagi. Mau ya Rasul. Saya mengatakan demi Allah, demi Allah, kalau seandainya orang-orang itu menempuh suatu jalan dan Ansar menempuh jalan yang lainnya, ini saya akan tempuh jalannya orang Ansar. Al-Ansaru tidar wan-nasu syiar, kata Rasul. Orang Ansar itu ialah yang langsung nempel dengan kulit. Tidar itu pakainya langsung nempel dengan kulit. Jangan di kulit, langsung pakaian dalam. Tidar. Kalau syiar, yang setelahnya lagi. Artinya Ansar itu yang paling lengket, yang paling dekat dengan saya. Begitu. Kalau bukan karena hijrah, kata Rasulullah, saya ini seorang dari Ansar. Ini begitu di lewat disebutkan keutamaan-keutamaan sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka mereka pun riba dengan jawaban tersebut. Mungkin muncul ini, tapi dengan sebab. Tapi kalau dengan tanpa sebab, Masya Allah, di kalangan mereka yang menyebutin azakumullah, khusnubun yang sangat tinggi. Agar. Sehingga yang di benak mereka, perkara-perkara kebaikan. Sehingga enggak kemudian suudan kepada muhajirin. Ada sini pula yang menyebutin azakumullah menunjukkan kepada kita, bolehnya seseorang yang memberikan nasihat berdiri di tengah-tengah hadirin. Jadi enggak mesti kemudian mojok, kemudian hadirin di depannya dia. Tidak mesti. Diperbolehkan juga. Orang yang memberikan nasihat, memberikan pengarahan, memberikan wasiat, baina adhurihim, di tengah-tengah mereka. Sekarang ini. Faqama baina adhurihim. Maka Rasul SAW berdiri di tengah-tengah mereka. Di tengah, sana begitu. Yang lainnya muter. Kasih wasiat. Ini. Kalau begini. Boleh ya? Nyoba lah. Siapa tahu pengen nyoba. Taruh sebelah situ. Kursinya. Ya, situ. Nanti artinya muter gitu. Halakoh gini. Bunder. Gitu. Di repotnya yang di belakang itu. Kenaan dia. Yang bertanya. Mana sih? Tapi boleh. Nah, ya jus. Faqama baina adhurihim. Masya Allah. Sekali-kali perlu untuk muncul untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwasanya Halif termasuk kaum, Ibn Ukht termasuk kaum, Maula juga termasuk kaum. Kemudian dalam hadis ini pula ya fana azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku dari kalangan kalian ialah orang-orang yang bertakwa di kalangan kalian. Menunjukkan kepada kita nasabullah, yang namanya nasab enggak ada apa-apanya. Paham ya? Enggak ada apa-apanya yang namanya nasab itu. Yang paling penting di sini ikhwan fillah na'azakumullah ialah takwanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Hadza huwa. Dan walinya Allah, walinya Rasul ialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga walaupun kamu itu seorang Qurasyi, kamu seorang Hashimi, tapi kalau kamu punya kafir, ya kafir, bukan walinya Rasul. Paham ya? Saya paham ini. Kamu orang yang jauh, jauh dari yang namanya, apa namanya, Quraisy, bukan Quraisy, wala bangsa Arab, Ajami, ada Sundawi, wahada Maduri, wahada macam-macam. Padahal kemudian dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia termasuk walinya Allah tabaraka wa ta'ala dan walinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Paham ya? Allah mengatakan inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka enggak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak dilihat dari nasabnya. Kemudian tidak dilihat takwanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi karena binti nasabullah nasabnya bagus, wa bertakwa lagi, maka dia jama'a baina syarafain, dia mengumpulkan antara dua kemuliaan, syarafun nasab wa syarafut taqwa, mengumpulkan antara kemuliaan nasab dan kemuliaan taqwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syarafun nasab wa syaraful ilm, mengumpulkan antara kemuliaan nasab dan kemuliaan al-ilmu. Wah, ini soal saya mau tanya sekarang ini ya. Dari kalangan tabi'in sepeninggalnya para sahabat, siapa yang mengumpulkan syarafun nasab wa syaraful ilm dari kalangan para tabi'in sepeninggalnya para sahabat? Siapa yang mengumpulkan dua keutamaannya? Keutamaan nasabnya dia dan keutamaan ilmu dan takwanya dia. Had, siapa yang tahu? Ma'alakum. Ma'alakum taskutun. Ada yang jawab? Adon Hisham bin Urwah setelah tabi'in dia. Kalangan tabi'in setelah meninggalnya para sahabat. Ada yang tahu? Harus tahu teman-teman ini. Had. Pak Ahmad. Salah. Umar bin Aziz lah salahnya. Ada lagi ya, Pak. Ada lagi ya, Pak. Ma'rufin lak. Anda. Tahu sini mu? Masuk. Kemudian jelas aku sama sini. Yes. Aku sama sini tu. Aku sama. Salah. Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim siapa? Kawan jadi Muhammad bin Qasim itu. Qasim bin Muhammad. Oh ya, ada lagi ya. Yang disebutkan oleh para ulama ialah ma'ruf orangnya. Anda tahu semuanya pasti. Saya sebutkan namanya pasti. Oh, gitu. Sopo. Hah? Ibn Umar. Sahabat ya, kita fi'in dan bilang. Hah? Allah. Nah, siapa? Bukan ya. Hah? Hasan Basri. Maula dia. Dia maula. Hasan Basri maula. Dia di Kufah. Apa Ibn Abi Rabah maula jadi Mekah. Tawus dia maula di Yaman. Illa hadzal rajul. Ya Allah. Kan enggak? Allah Akbar. Dia ini kan bin Allah. Sudah sebut karena dia masih kepengin jawab. Hah, saya tahu. Hah? La ilaha illallah hatta fi judi fasaqafi. Tahu benar dingin-dingin. Ya Allah, ya Allah. Dia ini ikhwan Sa'id ibn Musayyab. Tahu kan? Padahal semua kan? Iya tahu namanya. Sa'id bin Musayyab. Tamam Ibn Hazm al-Makhzumi al-Qurashi. Dia seorang Qurashi. Dan dia a'lamu tabi'in. Seorang tabi'in yang paling alim. Ada Sa'id bin Musayyab. Iya kan? Iya apa iya? Dari kalangan para tabi'in. Siapa yang paling alim? Ada Rasul. Sa'id bin Musayyab. Sampai dikatakan ya ikhwan. Setelah meninggalnya para sahabat. Semua apa namanya tingkatan keilmuan dipegang sama mawali, dipegang sama maula. Tadi itu Al-Hanan Basri di Kufah maula, Atha di Mekah maula, Tawus di Yaman maula, Makhul di Syam maula, illa Sa'id ibn Musayyab fil Madinah Qurashi. Ini keutamaannya beliau di antaranya. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah jama'a bain syarafain, mengumpulkan dua perkara, syarafun nasab wa syaraful ilm. Keutamaan nasabnya dia sebagai seorang Qurashi dan sekaligus mengumpulkan nasabnya dia sebagai seorang ahli ilm. Ada lagi yang setelah beliau wa ma'ruf dijuluki oleh para ulama dengan demikian. Jama'a bain syarafain, syarafun nasab wa syaraful ilm. Siapa lagi setelah itu? Yang masyhur Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah al-majmu' syarhul mazhab jama'a bainas syarafain an-nasab wal ilm. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan nasab. Beliau seorang Qurashi mutallibi. Dan ilmunya, jangan kamu tanya. Masya Allah. Hadis ini kana wa tinasakumullah menunjukkan keutamanya Quraisy dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, bertindak sewenang-wenang dengan pihak Quraisy, diancam dengan ancaman kafahullahu limin kharaij. Allah Ta'ala akan menyungkurkan dia pada muka buka dia. Wallahu musta'an. Allahu musta'an. Hadza naqulu insyaallah wa naqfi ila huna. Sebab saya mau tanyakan dan salahkan terus kepada bab yang berikutnya, bab tentang keutamaan mengurusi anak-anak insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada soal? Bagaimana nasab seorang anak yang lahir dari seorang budak dengan ayah yang merupakan majikan dari ibu? Ibunya budak, begitu kan? Ayahnya merdeka. Begitu. Nanti yang nanya ini. Nah, harus tahu. Bagaimana nasabnya? Nasabnya ikut sama bapaknya. Dan itu anak langsung merdeka. Bukan lagi budak. Iya. Misalkan antum. Punya budak perempuan. Sama. Budak perempuan itu boleh. Dikumpuli dengan syarat istibra'ul haid, istibra'ul rahim ditunggu sampai sekali haid. Paham ya? Terus boleh dikumpuli setelah itu. Kok kamu hamil dari hasilnya kamu tadi itu? Kemudian dia membuahkan seorang anak, maka itu anak nasabnya ikut langsung pada kamu. Paham ya? Ibunya masih budak, anaknya merdeka. Apakah dia mendapatkan hak waris dari ayahnya? Ya mestinya. Nah ya Allah. Tadi paham ya? Kecuali kalau kemudian dia budak. Maka budak termasuk penghalang warisannya. Kenapa? Bagaimana hukum MLM? Masya Allah. Sering sekali pertanyaan masalah MLM ini. Insya Allah ya, kawan. Ini sedang kita bahas insya Allah. Karena MLM ini ternyata tidak satu sistem. Ya kan? Sistemnya macam-macam. Ada yang sistem piramida. Begini. Ada yang lain-lain. Sehingga masing-masing sistem harus dihukumi sesuai dengan sistemnya masing-masing. Begitu. Jadi paham ya? Ini insya Allah Ta'ala yang kita upayakan. Saya dikirimi dari majalah syariah. Buku MLM segini. Puyeng saya. MLM. Sebanyak beberapa buku itu segini pokoknya. Buku-buku yang beredar di masyarakat tentang masalah MLM. MLM. Bisnis kontroversial yang berkembang pesat. MLM dan penggandaan uang. Apa gitu macam-macam. Karena delok buku ini semaras moco. Ya boy sini. Tak buka sebentar. Jangele. Akhirnya nanti salah seorang ikhwan untuk baca itu. Nanti baca. Aku minta resensinya aja sih. Nah, saya suruh dia membaca, kemudian disimpulkan dari buku yang ada itu, sistem ini demikian sistemnya, yang ini demikian sistemnya, yang ini demikian sistemnya. Nanti jadi sarah untuk saya, jangan dibiarkan nih start resensinya, ya bingung lagi nanti. Nah, maaf, saya diterangkan ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nanti kemudian setelah itu bisa dihukumi secara kaidah buyuk, insya Allah Ta'ala. Harus diketahui sistem ini gini, sistem ini begini, masing-masing dihukumi dengan haknya masing-masing. Masih lama itu. Empat edisi yang akan datang insya Allah. Insya Allah. Bagaimana hukum utang piutang dengan standar emas? Misal si A pinjam kepada si B 1 juta rupiah yang setara dengan 10 gram emas. Saat jatuh tempo, 2 tahun kemudian, harga 10 gram emas sama dengan 1 juta setengah rupiah. Apakah si A harus mengembalikan sebesar 1,5 juta rupiah? Ya tidak boleh, hukumnya riba itu. Hah? Hukumnya riba. Sehingga mengembalikannya pada apa namanya nominal yang sama, 1 juta. Dari paham ya? Ya kalau kemudian 2 tahun yang akan datang 1,5. Nah kalau 2 tahun yang akan datang harga itu 10 ribu. Apa mau kemudian dia yang memberikan hutang dibayar 10 ribu? Gak bakal mau. Gak mau saya. Tak kasih hutang 1 juta kok bayar 10 ribu. Kecut kata dia. Gak mau dia. Ini ya kawan riba ya kawan. Tapi caranya aja yang dikemas sama dia. Ada riba. Faedahnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang, pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka itu yang namanya riba. Bagaimanapun jenisnya, bentuknya, modusnya, sistemnya, kalau demikian apa namanya keadaannya, maka itu termasuk riba. Jadi paham ya? Ada sebuah masjid yang berbatasan dengan kuburan, pembatasnya tembok setinggi 5 meter. Bolehkah kita sholat di masjid tersebut? Sahkah sholat di masjid tersebut? Dirinci ya Ikhwan. Sebagaimana yang sering sampaikan Ikhwan, kalau misalkan antara masjid dengan kuburan tersebut ada pembatasnya, yang membatasi antara wilayah makbarah dengan wilayah masjid, tidak apa-apa. Paham ya? Misalkan di masjid di sini, di atas ini. Paham? Kuburannya persis langsung di bawah itu. Dengan tanpa apa namanya? Pembatas lagi. Langsung. Jadi kalau misalkan di bawah masjidnya langsung kuburan depannya itu. Ada namanya jus. Enggak boleh kalau di sana. Paham ya? Jadi paham ya? Paham ya? Maka enggak boleh kalau di situ dan enggak sah kalau di situ. Tapi kalau misalkan dikasih pembatas, misalkan masjid di atas begini, Kemudian ada di bawahnya itu ada pembatas pagar lagi atau jalan setapak begitu. Sama pembatas kuburan. Ini makbarah sendiri dengan batas yang ada, masjid sendiri dengan batas yang ada, ada Yajuz diperbolehkan. Yang penting ada hajiz, ada pembatasnya. Naktafi lahu insyaallah taala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.